Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin fid din bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah dan para jamaah sekalian yang hadir di studio rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, nikmat duniawi maupun nikmat ukhrawi yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan pada hari Jumat yang penuh berkah ini, di mana kita mengawali hari yang penuh berkah ini dengan mengisi aktivitas yang bermanfaat, yaitu dengan bersama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, terutama hal yang paling penting yang harus kita pelajari berkaitan dengan agama kita adalah tentang cara beragama yang benar, atau diistilahkan oleh para ulama dengan istilah manhaj. Dan insyaallah mulai Jumat ini dan seterusnya, ini adalah kajian rutin setiap Jumat pagi pukul 9 sampai selesai, kita akan mengkaji kitab yang ditulis oleh sebuah buku yang sangat bermanfaat sekali, yang ditulis oleh guru kita bersama, yaitu Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yaitu buku yang berjudul Mulia dengan Manhaj Salaf. Baik, sebelum kita memasuki ke inti pembahasan daripada buku ini, kita akan mengkaji bersama faedah-faedah yang beliau tuliskan di pengantar penulis, ya, di muqaddimah, yaitu halaman sebelum masuk halaman, ya, di pengantar, ya, pengantar penulis. Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala menjelaskan di sini bahwa dalam buku ini beliau menjelaskan tentang manhaj, ya, yaitu apa itu manhaj. Manhaj itu metode atau cara beragama. Cara beragamanya siapa yang akan kita kaji, akan kita pegang, yaitu cara beragamanya para salaf. Ya, para salaf di sini maksudnya adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan tentu saja orang yang dia mempelajari, ya, ilmu apa saja dengan metode yang rapi, metode yang runtut, metode yang ilmiah, maka kualitas ilmunya pun akan kokoh, ya, dalam ilmu matematika ataupun dalam ilmu fisika, dalam ilmu kimia. Jika dia mempelajari dengan silabus, dengan manhaj. Nah, manhaj ini kan metode belajar. Dengan metode yang tepat, metode yang rapi, tentu saja akan menghasilkan kualitas keilmuan yang bagus. Maka jika dalam masalah dunia saja hal seperti ini diperhatikan, ya. Jika ada dokter, dia mengaku dokter kemudian tidak pernah mengenyam pendidikan di fakultas kedokteran, kuliah di fakultas kedokteran, tentu saja tidak akan terakui keilmuannya. Karena apa? Barangkali dia belajar otodidak, belajar tidak sesuai dengan tidak rapi, ya, tidak sesuai dengan manhaj ilmu kedokteran. Tentu saja kapabilitasnya dalam masalah kedokteran akan diragukan. Jika dalam masalah dunia kita begitu perhatian dalam masalah ini, tentu dalam masalah akhirat, masalah agama ini juga harus rapi, ya. Ini ada metodenya, ada metode ilmiahnya. Itu yang disebut dengan manhaj, ya. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan satu-satunya manhaj atau jalan beragama, metode beragama yang dapat mengantarkan kita kepada cara memahami dan mengamalkan agama yang benar ini adalah manhaj salaf, ya. Beliau menjelaskan di sini di paragraf ke 4, ya, bahwasanya satu-satunya jalan yang dapat mengantarkan kita, ya, untuk bisa mengamalkan agama Islam ini dengan benar, Kalau seorang dapat mengamalkan agama Islam ini dengan benar, barulah dia akan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada satu saja jalan yang bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah, yaitu manhaj salaf, manhaj salafus saleh. Beragama mengikuti cara beragamanya para salaf, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu-satunya jalan. Mengapa beliau di sini mengatakan satu-satunya jalan? Karena memang jalan kebenaran itu satu. Itu sudah menjadi sunnatullah. Jalan kebenaran itu satu. Dan adapun jalan kesesatan itu banyak. Maka segala puji bagi Allah yang telah menjadikan jalan kebenaran itu satu saja, sehingga tidak bingung manusia. Satu tujuannya, itulah persatuan. Itulah yang menjadikan manusia itu bersatu, karena jalannya satu. Adapun jalan menuju kesesatan itu banyak. Ya. Itulah sumber perpecahan umat. Apa dalilnya kalau jalan kebenaran hanya satu, kemudian jalan kesesatan itu banyak? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur." Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan dan telah menjadikan kegelapan-kegelapan, jalan-jalan yang gelap, wan nur dan cahaya. Perhatikan dalam ayat ini Allah menyebut kegelapan dengan bentuk jamak. Ya, wa ja'aladh-dhulumat itu bentuk jamak dari kata tunggalnya zulmun. Ya. Zolamun, kegelapan. Ini menunjukkan kegelapan jalan kesesatan itu banyak. Adapun Allah menyebutkan cahaya cuman dalam bentuk tunggal, wan nur, bukan wan wal anwar, ya. Tapi Allah katakan wan nur satu. Karena jalan menuju kebenaran itu satu, tidak membingungkan, gampang difahami, logis, ya. Sesuai dengan naluri itu. Tapi kalau jalan kesesatan itu membingungkan, jelimet, banyak jalannya, tidak akan sampai-sampai, ya, tidak akan sampai ke ketenangan hidup, jelimet, bingung. Mungkin barangkali kalau ada orang beragama kok makin gila, kalau belajar Islam itu enggak usah mempeng-mempeng, ya. Islam itu yang biasa-biasa saja. Engko nek belajarnya itu belajar Islam kok mempeng-mempeng, akhirnya gila. Lah itu. Karena jelimet tadi bingung. Salah jalan. Ya. Jadi, kalau mau jalan kebenaran hanya satu saja. Apa itu? Yaitu jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Nanti akan saya sampaikan dalil yang menunjukkan bahwasanya kebenaran itu adalah manhaj salafus saleh. dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengajarkan kepada Nabi untuk mengucapkan kalimat ini kepada umatnya, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula, janganlah engkau ikuti jalan-jalan yang banyak itu, ya. Fatafarraqu bikum an sabili, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Jalannya siapa? Jalannya Allah. Ya, di sini Allah menyebutkan jalan-jalan yang sesat, ya. Metode-metode beragama yang sesat itu subula dengan kata jamak. Ya. Bentuk mufrad dari bentuk tunggal dari kata sabilun. Sabilun itu mufrad, jalan. Kalau subulun itu jamak, menunjukkan banyak. Allah menyebut jalan kesesatan itu subulun. Wala tattabi'us subula, janganlah engkau ikuti jalan-jalan yang banyak itu. Ya, kemudian Allah menyebut jalannya hanya satu saja. Fatafarraqu bikum an sabilihi, yang akan memisahkan kalian dari jalannya satu saja. Jadi tidak perlu bingung untuk mencari jalan kebenaran, karena hanya jalan kebenaran hanya satu saja. Ya. Dan tentu saja manusia dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwa manusia ada dua macam. Kita semua tentu mengharapkan surga Allah, mengharapkan keridhaan Allah, Tuhan semesta alam. Tapi dalam hal ini manusia ada dua macam. Yang pertama, ada yang tahu jalan, ya, dia ingin, dia menginginkan sebuah cita-cita dan dia tahu langkah-langkahnya, ya. Dia tahu prosedurnya, tahu tahapan-tahapan yang harus dia raih. Yang kedua, dia enggak tahu jalan, bingung. Dia punya cita-cita tapi tidak tahu prosesnya bagaimana, tidak mau, tidak tahu jalan yang tepat bagaimana. Akhirnya sebenarnya itu yang dia inginkan adalah keridhaan Allah, tapi karena salah jalan akhirnya melenceng jauh. Ya. Yang diinginkan Malioboro, tapi karena tidak tahu jalannya akhirnya malah keparang tritis. Ya ini. Ya, dalam masalah dunia aja bisa bingung. Ya, bisa salah jalan. Sudah pakai Google Map pun kadang-kadang ya, salah jalan. Makanya apalagi dalam masalah dunia perlu bagi kita untuk mencari jalan yang tepat. Ya, tidak kebingungan. Allah berfirman tentang orang menceritakan orang-orang yang bingung dalam mencari keridhaan Allah. Padahal cita-cita mereka mencari keridhaan Allah tapi tidak menemukan jalan yang tepat. Allah mengatakan kalladzistahwathu syayatin fil syayatinu fil ardi hayrana lahu ashabu yad'unahu ilal huda tina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Orang-orang yang bingung itu, orang-orang yang tersesat itu seperti orang yang telah ya disesatkan oleh setan di muka bumi ini. Mereka dalam kondisi bingung, ya. Para setan menyuruh mereka, ilal huda tina, marilah ikuti kami. Katakanlah wahai Muhammad, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah kebenaran. Wa umirna, dan kita dan kami diperintahkan untuk berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Ini uniknya Allah menutup ayat ini dengan kalimat wa umirna linuslima lirabbil alamin, dan kami diperintahkan untuk berserah diri kepada Tuhan yang menjaga semesta alam. Artinya kalau kita mau mendapatkan jalan yang tepat, mendapatkan jalan kebenaran, itu manut sama Allah, ya, berserah diri kepada Allah. Tidak usah ngeyel. Ketemu dalil ya sami'na wa ata'na. Ketemu ayat sami'na wa ata'na. Ketemu hadis yang sahih sami'na wa ata'na. Tidak ngeyel. Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Baik, kemudian penulis melanjutkan di sini. Nabi SAW telah menjelaskan dengan gamblang dan jelas bahwasanya umat Islam telah terbelah menjadi 73 golongan dan hanya satu yang selamat. Ini dalil dari hadis yang menunjukkan bahwa jalan kebenaran itu satu. Adapun jalan menuju kesesatan, menuju neraka itu banyak. Ya, Nabi katakan ya, 73 golongan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah." Orang-orang sebelum kalian dari golongan ahlu kitab, agama mereka telah terpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah, dan agama ini akan terpecah, sataftariqu ala 73, ya, ala 73, dan umatku agama ini akan terpecah menjadi 73 firqah, kalau golongan. Sintani wa sab'una finnar, 72 di antaranya berada di neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan hanya satu saja yang berada di surga. Jalan kebenaran hanya satu, jalan surga itu hanya satu. Tidak usah bingung-bingung. Ya. Dalam ayat yang lain dijelaskan apa yang dimaksud dengan ya, satu itu. Wahyal jamaah, ya. Yaitu jamaah. Apa yang dimaksud jamaah itu? Dalam riwayat Tirmidzi, dalam hadis riwayat Tirmidzi dijelaskan ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu jalan beragamanya yang saya tempuh, ya, dan para sahabatku, jalanku dan jalannya para sahabatku, ya. Kemudian di sini penulis rahimahullahu taala menjelaskan tentang gambaran yang terdapat dalam buku ini, di mana di sini penulis menjelaskan ada 64 dalil yang menunjukkan kebenaran manhaj salaf, yaitu cara beragamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 64 dalil yang berisi perintah untuk mengikuti manhajnya para sahabat. 23 di antaranya berupa ayat, kemudian 22 berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 di antaranya perkataan sahabat radhiyallahu anhum, kemudian 14 adalah wasiat dari para imam dan para ulama salaf. Kemudian semua ini supaya jelas bahwasannya manhaj salaf dan dakwah salafiyah bukan aliran baru. Ya, ini bukan aliran baru. Manhaj salaf ini bukan ormas, bukan organisasi. Makanya bisa dicek, silakan dicari kantor sekretariatnya di mana. Kalau di Jogja enggak ada kan? Di Bantul di mana? Pengurusnya siapa? Enggak ada. Karena ini ya ini metode beragama yang alamiah, yang natural. Ini bukan suatu kelompok, ya. Tapi ini adalah cara beragama yang murni, yang natural, dan bukan suatu kelompok yang baru, ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya hanya menghidupkan ajaran-ajaran yang barangkali sempat terpendam, ya, sempat tenggelam karena banyaknya kebodohan, ya, banyaknya kemungkaran yang tersebar. Ya, jadi ini metode ini atau manhaj salaf ini bukan kelompok baru, bukan aliran baru. Justru ini menghidupkan kembali cara beragama yang telah ditempuh oleh para pendiri, ya, para pejuang agama ini di awal dulu, perintis perjuangan dakwah Islam ini, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya. Kemudian plus melanjutkan, bukan Islam sempalan dan bukan pemecah belah umat, ya. Jadi agama ini bukan manhaj salaf ini bukan pemecah belah umat. Seperti yang dituduhkan oleh barangkali sebagian saudara kita yang tidak paham. Dan wajar saja, karena memang manusia itu akan menjadi musuh untuk sesuatu yang dia tidak tahu. Itu kan jadi musuh. Seandainya mereka mengetahui, maka mereka akan menyadari dan merasakan betapa nikmatnya beragama menggunakan metode mengikuti para sahabat, ya. Dan kalau kita mau berbicara persatuan, maka yang pertama kali kita bahas adalah standar persatuan itu apa. Itu yang pertama kita bahas, yang menjadi standar persatuan, timbangan persatuan itu apa? Baru kemudian kita satukan persepsi. Bukan persatuan itu yang penting bersatu. Padahal persepsinya beda-beda. Prinsipnya beda-beda. Pokoknya beda-beda. Apa itu maksudnya? Akidahnya beda-beda. Bukan sekedar berkumpul persatuan itu. Tapi lebih ke persatuan akidah, persatuan ruh, persatuan cara beragama. Kita harus standar ini harus didudukkan dulu. Ya, baru setiap orang yang sudah menempuh jalan ini, standar ini yang sesuai dengan standar, itulah dia bersatu. Jalan apakah itu? Ya ini. Ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu jalan yang aku tempuh dan para sahabatku, itu standarnya. Maka siapa saja yang sudah memenuhi standar ini, dia sudah bersatu walaupun dia cuma segelintir orang. Itulah hakikat persatuan. Standarnya dulu didudukkan. Siapa yang dia sudah memenuhi standar ini, mereka itulah yang bersatu. Ya, walaupun mereka terasing atau barangkali dia sendiri, tapi dia di atas kebenaran. Makanya salah seorang sahabat ketika mendapati itu dia, beliau hidup di akhir-akhir masa sahabat. Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada yang lebih menyenangkan bagiku kecuali berjumpa dengan orang yang dia akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian dia ditanya, siapakah mereka yang al jamaah itu? Orang yang al jamaah itu kan bersatu. Siapakah mereka yang berada dalam persatuan itu, ya wahai sahabat? Dia menjawab, ya, yaitu mereka, ya, kullu man ala haqqin, setiap orang yang berada di atas kebenaran, walau kana wahid, meskipun dia sendirian. Meskipun dia sendirian, itulah yang bersatu. Sandarnya ini didudukan dulu. Ya. Maka kalau kita mau bersatu, kita bersatu di atas manhaj salafus saleh. Ya, kita bersatu di atas metode beragama yang sudah yang dijelaskan oleh Nabi SAW, jelas ma'ana alaihil yauma wa ashabi, yang ditempuh olehku, jalanku dan jalan para sahabatku. Ya, itulah. Disitulah wadah persatuan itu, di situ. Bukan partai, bukan golongan, bukan ormas dan sebagainya, atau suku atau daerah, bukan. Tapi adalah ini. Wadah kesatuan yang hakiki adalah ini. Ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu yang ditempuh olehku dan oleh para sahabatku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Janganlah kalian tercerai-berai. Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Inilah sumber persatuan. Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan, al-jamaah. Yang dimaksud tali Allah itu al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Dijelaskan dalam hadis yang kita baca dari Abu Daud, ketika Nabi mengatakan hanya satu yang masuk surga dari 72 itu, ya, dari 73 itu, wahiyal jamaah, yaitu jamaah. Apakah jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi, jalanku dan jalannya para sahabatku, kata Nabi SAW. Nah ini, ya, kita harus samakan persepsi ini dulu. Dan kita semua yakin, semuanya, semua kaum muslimin yakin, metode para sahabat adalah metode yang paling baik dalam beragama. Baik, kemudian terus melanjutkan. Akan tetapi, meski demikian gamblang penjelasannya, sedemikian mudah pemaparannya, dan begitu banyak dalil yang disebutkan, tetap saja ada orang-orang yang mendustakan, menolak, melecehkan, bahkan menghujat. Wallahu musta'an. Ini sudah menjadi aturan Allah di muka bumi ini, bahwasanya yang namanya kebenaran itu pasti ada saja rintangan. Setiap orang yang ingin berpegang kepada kebenaran pasti ada rintangannya. Dan itu tentu saja ada hikmahnya di situ, dan disitulah seorang akan begitu merasa nikmat memegang kebenaran itu, karena apa? Karena ada ujian. Ya, dia merasa ini seni. Ya, inilah indahnya. Kalau enggak ada rintangan, enggak ada eksperimen, enggak ada rintangan, ya enggak ada asiknya. Ya. Makanya Nabi mengatakan orang yang berpegang teguh dengan agamanya di akhir zaman itu seperti menggenggam bara api. Ya. Supaya teruji. Kenapa ada ujian? Padahal yang namanya sudah kebenaran, harusnya kan semuanya, oh ya, kebenaran kan mengakui, harusnya. Ya, tidak perlu kita berdebat lagi, ini sudah kebenaran, tapi masih aja kan ada saja yang menghina dan sebagainya. Ya, karena memang ini sudah sunnatullah, tujuannya untuk supaya orang-orang yang memegang kebenaran semakin mantap. Kalau diuji dia semakin mantap. Ini perjuangan, ada perjuangan, ada nilai perjuangan di situ. Ya, bukan kok tiba-tiba blung langsung masuk surga. Gak ada jihad. Gak ada jihad melawan hawa nafsu. Gak ada jihad melawan syubhat-syubhat yang mengajak pada kesesatan. Gak ada jihad untuk berjuang di atas kebenaran. Tidak. Surga akan semakin nikmat ketika seorang nanti penduduk surga mengenang, oh, sabar. Gimana kesabarannya dunia ini? Perjuangannya. Inilah hikmahnya kenapa kebenaran itu tetap ada musuhnya. Seperti teman-teman yang barangkali baru saja mengikuti ujian nasional kan, begitu keluar raport nilainya bagus kan, wah nikmat sekali rasanya, nikmat. Kenapa? Karena perjuangan saya untuk bisa lulus ujian ini tidak berat, tidak ringan. Harus les siang sore malam, ini kan harus belajar soal-soal, cari bank soal, ya gitu. Dan karena dia sudah merasakan pahitnya perjuangan, ya, ketika mendapatkan kesuksesan semakin nikmat. Dan ini sudah sunnatullah. Bahkan para nabi dan para rasul dulu, mereka juga mendapatkan ujian. Ya, Allah SWT mengatakan, fasbir, sabarlah. kama sabara ulul azmi minar rusul, seperti kesabarannya para rasul ulul azmi, yaitu orang para rasul yang Allah uji dengan ujian yang sangat berat, melebihi daripada rasul-rasul lain. Ada rasul ulul azmi, di antaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Ujian mereka paling berat. Nabi Muhammad saja pernah dijuluki apa? Orang gila, ya. Alhamdulillah, tidak ada di antara kita barangkali ketika mendakwahkan, mengajak, ya, rekan dan saudara kita untuk beragama yang benar sampai dijuluki gila. Kan enggak ada, idan. Kan enggak ada. Nabi itu, padahal Nabi itu orang yang paling berakal, orang yang paling hikmah, paling bijaksana. Imamnya para nabi, Sayyidu waladi Adam, saya adalah tuannya manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Dia mendapatkan julukan gila. Ya, itu. Makanya kita cuman julukan misalnya kambing, anak-anak jenggot. Gak masalah. Alhamdulillah, apalagi kambing itu. Kambing kan binatang yang halal. Kambing itu binatang yang berkah. Bahkan kambing disebutkan dalam hadis salah satu dari binatang-binatang penghuni surga. Alhamdulillah, seperti kambing. Ya. Kemudian di sini penulis memberikan nasihat kepada para aktivis dakwah, kepada dai dan para ustadz yang membenci dakwah mulia ini di halaman berikutnya, paragraf kedua, ya. Halaman ketujuh di lembaran-lembaran mukaddimah. Penulis mengingatkan para dai dan penulis dan para ustadz aktivis dakwah yang membenci dakwah yang mulia ini, yang menfitnah, menuduh dengan tuduhan-tuduhan kejam, membohongi umat dengan cerita-cerita dan kisah-kisah bohong, hendaklah kalian merasa takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah SWT. Karena apa? Barangkali hanya sebatas ucapan di depan khalayak umum. Mungkin ucapan itu tidak lama, barangkali hanya 5 atau 10 menit barangkali. Ucapan yang singkat, yang begitu mudah diucapkan oleh lidah, karena memang lidah tidak bertulang, mudah untuk dibergerakkan. Tapi ucapan itu dampaknya bertahun-tahun. Ribuan orang, barangkali jutaan orang, apalagi ketika itu di-share di YouTube, di-share di sosmed, kemudian didengarkan oleh jutaan orang, menjadikan mereka benci dengan kebenaran. Akhirnya orang ini menjadi penyebab banyak orang tidak merasakan nikmat hidayah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman yang mana perkataan itu mudah menyebar. Ya. Baru ngomong di sini saat ini, yang di luar sana, lewat radio ini bisa tersebar, ya. Di mana-mana. Seluruh Jogja bisa mendengarkan Radio Muslim 1467 AM. Ada, kemudian juga lewat streaming, seluruh dunia bisa menyimak. Sekarang ini begitu tersebar mudah, dari WhatsApp ke WhatsApp, dari grup WhatsApp ke grup WhatsApp yang lain, kemudian terdoktrin, akhirnya membenci kebenaran, sehingga orang ini menjadi telah menanam apa? Dosa jariah. Orang-orang pada sibuk, orang-orang pada berjuang pengen nanam pahala jariah. Ada sebagian orang yang mereka telah berjuang mati-matian, menggebu-gebu, bergadang bila perlu, menulis berlembar-lembar buku, ya, untuk menanam dosa jariah. Na'udzubillah min dzalik, menghalangi orang-orang dari petunjuk. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna minan nasi mafatihan lil khair. Sesungguhnya di antara manusia itu ada yang pembuka pintu-pintu kebaikan, wa maghalliqan lisyarr, dan penutup pintu-pintu keburukan. Dan sesungguhnya di antara manusia itu, kata Nabi, ada di antara mereka adalah orang-orang yang membuka pintu-pintu keburukan dan menutup pintu-pintu kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan. Di sini kemudian penulis menuliskan ayat, ya, yang berisi wasiat tersebut untuk para aktivis dakwah supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, menuliskan ayat di sini, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Ya, dosa jariah itu seperti itu. Memikul dosa sendiri sudah berat di hari kiamat, apalagi suruh mikul dosa orang lain. Kenapa? Karena dosa jariah, dia telah menyebabkan orang tetap berada di kesesatan dan membenci kebenaran. Yang tidak mengerti sedikit pun bahwa mereka disesatkan, ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Kemudian beliau melanjutkan dengan menulis ayat walladzina yu'dzuunal mu'minin wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubiina. Dan orang-orang yang telah menyakiti orang-orang mukmin dengan tuduhan-tuduhan, dengan fitnah-fitnah, ya, dijatuhkan harga dirinya, ya, dijatuhkan kehormatannya dengan julukan-julukan yang rendah, padahal mereka orang yang baik, orang yang berusaha berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW, ya, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan, ya, buhtanan wa isman mubina, kebohongan yang nyata dan dosa yang nyata. Para pendengar dari muslim rahimani wa rahimakumullah, setelah itu penulis menutup mukaddimah ini dengan nafasiat yang sangat bagus sekali. Dan saya dan kepada saudara-saudara kami yang alhamdulillah telah diberi hidayah oleh Allah untuk mengikuti manhaj salaf yang benar ini, kami wasiatkan untuk terus berjihad menuntut ilmu syar'i. Jadi kalau sudah dapat hidayah, hidayah itu dirawat, ya. Jangan tidak dipupuk, dibiarkan usang. Nanti hidayah itu akan pergi. Kalau sudah dapat hidayah, disyukuri nikmat hidayah ini. Caranya bagaimana? Disyukuri, dirawat, dipupuk. Allah sudah memberikan, tinggal kamu rawat. Ya, dengan tinggal kita rawat. Caranya gimana? Menuntut ilmu, jangan pernah berhenti. Ya, kalau sudah mengenal manhaj salaf, Allah sudah bukakan hati kita untuk tunduk, untuk tentram mengikuti cara beragamanya para sahabat, maka tinggal kita rawat hidayah ini. Hadiri majlis ilmu. Ya. Sempatkan waktu untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Kalau tidak, akan larut. Tidak akan awet, apalagi lingkungan masya Allah saat ini begitu kerusakan, begitu tersebar di mana-mana. Ya. Untuk mencari komunitas yang baik itu susah zaman sekarang. Maka kalau sudah Allah berikan ini, dirawat, cari teman-teman yang baik, hadiri pengajian-pengajian, ya, yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan la ilaha illallah, ya, yang mengenalkan kita tentang salat sesuai tuntunan Rasulullah, ya, tentang akidah, tentang surga dan neraka, tentang nama-nama dan sifat Allah. Ini jangan sampai seorang sudah mengenal manhaj salaf, ya, kemudian dia kajiannya modal di YouTube saja atau modal di Facebook saja. Ya sudah, saya tak ngirit tenaga, rumah sambil tiduran di atas kasur, ongkang-ongkang dengerin kajian, ya, dengerin kajian, atau cukup saya pakai video-video 5 menit di YouTube. Itu gak cukup, itu hanya apa ya, pembantu saja, ya, bukan tujuan. Jadi menghadiri kajian itu harus. Jangan terkena syubhat setan, was-was setan, sudahlah dari YouTube saja. Padahal YouTube nanti belum lagi ada iklan-iklan yang gak jelas, ya, buyar semua itu. Tadi udah dapat ilmu cahaya Allah, iklan, waduh, hilang semua itu. Ya, apalagi menuntut ilmu sambil tiduran, ya, apalagi menuntut ilmu di HP, TV juga, gimana mau berkah ilmunya? Untuk ilmu ada kesungguhan. Makanya kalau hadir di kajian itu ada perjuangan, ada kesungguhan, didoakan malaikat. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah. Siapa yang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah dalam rangka untuk belajar Islam, membaca ayat-ayat Allah, mengkajinya, akan Allah turunkan apa? Ketenangan. Ada berkahnya di situ. Sekalipun kita duduk di kajian tidur, itu dapat pahala. Ya. Setidaknya walaupun dia enggak dapat ilmunya, enggak masuk, tapi berkahnya masuk. Tapi jangan dijadiin alasan, ya. Nah, saya kalau di rumah susah tidur, saya tak ke kajian aja. Kajian itu masya Allah, ya, seperti di hotel bintang 5 ada AC-nya, padahal panas. Ya. Tidak. Nah, tapi dengan menghadiri di kajian itu sudah dapat berkah insyaallah. Nah, ini jadi seorang yang dia sudah mengenal masalaf harus punya jadwal rutin ya, yang terstruktur, ada kajian yang terkurikulum yang dia ikuti. Bukan hanya tematik. Tematik ya perlu sebagai pemompa saja, sebagai oli. Tapi bahan bakar pokoknya adalah kajian, kajian yang kurikulumnya terstruktur. Belajar fikih ya sholat dulu, tentang sholat, tentang toharoh dulu, kemudian sholat, kemudian puasa dan seterusnya. Akidah ya dimulai dari yang paling dasar, tentang pengertian tauhid, tentang la ilaha illallah, kemudian seterusnya asmaul sifat dan seterusnya. Sehingga kita memiliki keilmuan yang kokoh. Ya, kualitas ilmu kita dalam masalah agama kokoh. Berbeda dengan yang tidak terstruktur belajarnya, apalagi cuman ngandalin kajian tematik. Ya, yang setahun sekali, tablik akbar setahun sekali di masjid mana yang setelah itu ya enggak kajian. Kajiannya setahun sekali. Ya, baterainya low bat terus itu imannya, rawan. Maka perlu kita memiliki jadwal, ya jadwal rutin setiap pekan ya, setidaknya satu kali. Ya. Kalau kita mau jadi ulama, Imam Ahmad itu setiap hari itu waktunya belajar di awal-awal menuntut ilmu. Bahkan sebelum subuh sudah siap-siap Imam Ahmad itu. Masih kecil waktu itu padahal, ya masih kecil. Sampai-sampai ibunya itu ngasih nasihat ke Imam Ahmad saking rajinnya, ya. Tunggulah sampai adzan subuh nak, ya, karena ini masih gelap. Tunggu nanti sampai adzan subuh baru berangkat. Ya, ini saking semangatnya maka jadi Imam Ahmad. Imam Nawawi di awal belajar, beliau setiap hari belajar. Diceritakan ada 12 ilmu yang dia pelajari dalam satu hari kalau nggak salah. Bahkan selama berapa tahun ya, 10 tahun kalau nggak salah, beliau itu tidak pernah tidur sengaja. Jadi tidurnya itu ketiduran. Ya, malam hari bawa kitab baca buku. Ya, yang dibaca bukan komik, bukan koran. Ya, baca koran ketiduran. Itu bukan perjuangan. Itu ya biasa itu. Kalau yang luar biasa itu baca Al-Qur'an, masya Allah, sampai ketiduran itu luar biasa. Sampai ngelindurnya pun baca Qur'an itu luar biasa. Ini ngelindurnya baca koran. Ya. Quick account, real account. Itu sudah lewat. Apalagi entar lagi Ramadan. Ya itu Imam Nawawi, dia itu selama kurang lebih 10 tahun beliau ketiduran. Malam hari itu baca buku, tidurnya ya ketiduran itu. Makanya jadi Imam Nawawi. Jadi kalau mau memang kita kualitasnya tinggi, ya kita memiliki porsi yang besar ya untuk belajar ilmu agama. Baik, kemudian ini kita sepertinya membahas mukaddimah saja. Karena memang di mukaddimah ini ternyata banyak pesan-pesan penting ya. Kemudian saya akan di sini akan sampaikan secara global apa saja yang apa aja isi daripada buku ini ya. Para pendengar sekalian di rumah bisa membeli di toko buku terdekat ya, Mulia dengan Manhaj Salaf. Kemudian bisa menyimak kajian setiap Jumat pagi, bisa hadir juga langsung di sini di perpustakaan, ruang perpustakaan Pondok Hafalatul Quran Kembaran Kasihan Bantul. Atau bisa disimak di Radio Muslim 1467 AM ya. Supaya kita belajarnya terstruktur ya, kita belajarnya rapi. Ya, harapannya dengan belajar yang seperti ini akidah kita kuat ya, agama kita juga kuat, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terwarnai oleh fitnah-fitnah. Nah, ini saya bacakan secara global ya, saya sampaikan secara global isi dari kitab ini. Jadi kitab ini berisi tentang berisi ada 13 bab ya. Pada bab pertama dijelaskan tentang manhaj salaf, pengertian manhaj salaf dan salafiyah menurut bahasa, istilah dan zaman. Di bab kedua dibahas tentang nama-nama daripada ahlus sunnah wal jamaah. Nama-nama daripada manhaj salaf ini ada banyak namanya. Kemudian yang di bab ketiga dijelaskan keutamaan para salafus saleh, keutamaan para sahabat, para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Mengapa? Disitulah kita akan mendapatkan alasan mengapa manhaj salaf, mengapa kita harus beragama itu mengikuti jalannya para sahabat. Nah, di bab ketiga ini akan dijelaskan kemuliaan-kemuliaan para salafus saleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bab keempat akan dipaparkan dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin, ya, sebagai metode beragama yang wajib diikuti oleh setiap kaum muslimin. Di bab kelima dijelaskan tentang prinsip yang terpenting yang ada dalam manhaj salaf dalam masalah akidah, ya. Di bab keenam dijelaskan ciri-ciri manhaj salaf atau karakteristik manhaj salaf, ya. Di antaranya seperti ya jelas, gamblang, mudah difahami, bersatu di atas kebenaran sesuai dengan fitrah naluri, ya. Kemudian yang di bab ketujuh dijelaskan tentang sifat-sifat yang dengannya seorang muslim berhak dikatakan sebagai orang yang menganut manhaj salaf atau disebut sebagai salafi. Di bab ke-8 dijelaskan prinsip-prinsip dakwah salafiyah, ya. Seperti yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, mendakwahkan tauhid, fokus dakwahnya di tauhid, ya. Kemudian mengajak umat untuk kembali kepada cara beragamanya para sahabat dan seterusnya. Yang ke-9, di bab ke-9 dijelaskan ciri-ciri dakwah hizbiyah dan sururiyah. Di bab 10 dijelaskan tentang manfaat dari berpegang teguh dengan manhaj salaf ini. Apa manfaatnya? Bab 11 jelaskan tentang masa depan Islam berada pada manhaj salaf. Kemudian bab 12 jelaskan tentang syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran atau argumen-argumen yang disampaikan oleh kelompok-kelompok sesat seputar tuduhan keburukan mereka kepada manhaj salaf. Kemudian jelaskan bantahan-bantahannya. Di bab terakhir, bab ke-13 jelaskan tentang kelompok-kelompok sesat dan menyesatkan, ya, sehingga kita tahu apa saja sumber dari semua kelompok sesat itu ada apa saja, ada Khawarij, Murji'ah, ya kan, Jahmiyah, sehingga kita bisa berhati-hati. Kita mengenali keburukan bukan untuk mengikuti keburukan tersebut, tapi untuk menghindari keburukan tersebut. Lalu kemudian selesai, penulis menutup dengan ikhtitam atau penutup. Baik, insyaallah para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah dan para hadirin dan sekalian, kita cukupkan sekian kajian pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di Jumat pagi pekan depan, yaitu sudah masuk hari sudah puasa, ya. Tapi insyaallah kita yang puasa hanya makan dan minum saja yang puasa, tapi menuntut ilmu tidak ada puasa, ya. Yang kita puasakan hanya makan dan minum saja, dan dosa-dosa maksiat juga ikut puasa, tapi beribadah ya tetap seperti biasa semangatnya. Pagi-pagi walaupun enggak sarapan, sarapannya tadi sebelum subuh, tetap kita berusaha, ya, yang mau hadir di sini ahlan wa sahlan, kita sediakan tempat, ataupun yang menyimak di rumahnya, ya, semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.